بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Taib, kita masuk hadis yang kedua kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi pada kitab beliau Umdatul Ahkam Al-Hadis Tsani An Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ahabba as-siyami ila Allah siyamu Daud wa ahabba as-salati ila Allah salatu Daud kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Hadis yang kedua dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, inna ahabba siyami ila Allah siyamu Daud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Yani ini terkait dengan puasa sunnah, ya, karena pada hadis wali, ya, yang Al-Imam An-Nawawi mencantumkan dalam kitab Arba'in beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa tidak ada perkara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya. Sehingga yang dimaksud di sini, yakni sesungguhnya puasa yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari puasa-puasa sunnah, adalah siyamu Daud. Yakni ya puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Kemudian wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari salat malam, adalah salatu Daud. Salat Nabiullah Daud alaihi salam. Baik, dari dua petikan atau dua potongan ini terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat mahabbah, sifat cinta yang ada pada makhluk-makhluknya. Baik, sifat mahabbah termasuk di antara sifat fi'liyah, karena terkait dengan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya dari hamba-hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yanamu nisfal laili, di mana beliau Nabiullah Daud alaihi salam beliau biasa yakni tidur nisfal lail, ya setengah malam. Wa yakumu tsulutsahu, kemudian bangun yakni untuk qiyamul lail sepertiganya, ya sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur kembali ya sudusahu yakni seperenam malam. Tayib, terkait dengan malam yang dimaksud di sini, apakah dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar? Dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam, bahwa malam yang dimaksud yakni ba'da salatil isya. Kenapa demikian? Karena ini kaitkan dengan qiyamul lail beliau Nabiullah Daud. Ya, pembahasan malam di sini dikaitkan dengan qiyamul lail, di mana qabla al-isya, ya sebelum isya, ini bukan waktu untuk qiyamul lail. Jadi perhitungan malam di sini yakni ya selepas isya hingga terbit fajar. Nah, beliau alaihi salam tidur yakni setengahnya dari malam itu. Kemudian ya bangun yakni untuk qiyamul lail sepertiganya, ya, sepertiga malam. Ya, kemudian tersisanya seperenam malam ini beliau tidur. Ya, beliau tidur kembali. Kemudian kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dan beliau, kebiasaan beliau dalam berpuasa, yakni puasa sunnah, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dan sabda beliau pada hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridai keduanya, inna ahabba siyami ilallah siyamu Dawud, wa ahabba salati ilallah salatu Dawud, kana yakumu, kana yanamu nisfal layli, wa yakumu thulutsahu, wa yanamu thulutsahu, ila akhiril hadis. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza nassun fi anna afdal as-siyami siyamu Dawud alaihi salam, wa anna afdal as-salati salatu Dawud alaihi salam. Ini yakni apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini merupakan nass. Makna nass yakni sebuah makna yang tegas, jelas, yang tidak ada kemungkinan makna yang lain dari ya sebuah dalil. Puasanya, puasa yang paling utama adalah puasa Nabiullah Dawud. Dan salat yang paling utama adalah salat Nabiullah Dawud. Sekali lagi pembahasan kita di sini tentang ibadah yang sunnah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan demikian. Dan ini tentu sebagai yakni bimbingan dari beliau alaihi salatu wasallam untuk umatnya ya berupaya mengamalkannya. وذلك أنه يعطي نفسه حظها من النوم. Di mana beliau Nabiullah Dawud alaihi salam memberikan bagian untuk dirinya, yakni hak diri, hak jiwa kita, ya untuk ya merasakan tidur. Kan ini hal yang mau tidak mau dibutuhkan ya oleh manusia di kehidupan dunia ini. Dan ini sekali lagi hak ya yang perlu untuk diberikan kepada diri kita. Hak untuk tidur, mata itu untuk terpejam. فَإِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ apabila setengah malam ini sudah berlalu, وَكَانَ dan hal itu, ini ketika berlalu, ya setengah malam, adalah وَقْتَ النُّزُولِ الْإِلَهِي waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ya ke langit dunia sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Ya yang zilu rabbuna ila sama'id dunya kullal lailatin hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala ya Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ini tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Qama ila shalah, maka beliau Nabiullah Dawud bangkit berdiri untuk salat. Yani qiyamul lail. Dan termasuk ya, hikmah di antara syariat ya qiyamul lail, kita mengetahui dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu akhir salat isya adalah pertengahan malam, ya pertengahan malam, bukan waktu masuk salat subuh, bukan. Sehingga dari akhir waktu salat isya, yakni pertengahan malam, hingga terbit fajar, itu waktu awal subuh, di sana tidak ada ibadah salat yang wajib. Oleh karena itu, disyariatkan pada waktu yang kosong ini, ya untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya untuk melaksanakan qiyamul lail sehingga ya tidak ada ya hal atau waktu yang kosong kecuali seorang muslim memiliki kesempatan untuk menambah ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya di siang hari, ya, bahwa akhir waktu dari salat subuh adalah terbit matahari. Ya, awal waktu salat zuhur adalah ketika tergelincir matahari ke arah barat. Ya, dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya di sana tidak ada salat yang wajib. Maka di sana ada salat yang sunnah yang disyariatkan bagi umat ini, yakni salat duha. Kemudian dikatakan di sini fa shalla thulutsal laili, maka beliau Nabiullah Dawud alaihi salam melaksanakan salat, yakni salat malam, ya, thulutsal lail, yakni selama yang sepertiga malam. Selama sepertiga malam. Itu untuk beliau melaksanakan qiyamul lail. Summa kemudian yanamu sudusahu. Beliau tidur, ini setelah qiyamul lail tersebut, tidur selama ya kurang lebih seperenam malam. Apa faedahnya dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, litaksiban nafsu rahatan ba'dal qiyam. Agar jiwa ini merasakan istirahat ya setelah qiyamul lail. Ya, dan istirahat ini sesuatu yang penting karena kita ini manusia, ya tidak seperti malaikat yang mereka ya tidak mengalami kelelahan. Baik, kita manusia ini butuh adanya istirahat sehingga ya diharapkan dengan itu ya setelah istirahat yang ditempuh atau dijalani seorang akan lebih semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau juga menyebutkan di antara hikmah adanya perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya perkara-perkara yang mubah untuk hamba-hambanya agar mereka ya mengambilnya dalam upaya untuk lebih semangat ya di dalam menjalankan ketaatan ya kepada Allah, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah atau mustahab. Ya, jadi kita tidak bisa untuk istilahnya sepaneng terus ya. Ya, butuh untuk adanya waktu istirahat. Kemudian waliyakuma ila salatil fajri binasyatin, dan termasuk di antara hikmahnya ini akan lebih ya memberikan semangat untuk menunaikan salat fajar. Jadi ketika tubuh ini sudah segar dengan mengambil waktu istirahat sedikit yakni setelah qiyamul lail, maka ketika melaksanakan salat fajar yakni salat subuh ya akan dilaksanakan yakni ibadah ini dengan semangat. Ya, berbeda halnya kalau seorang setelah ya berdiri salat malam ya selama mungkin ya sepertiga malam ini mungkin sekitar 3 jam ya, kemudian dilanjut tanpa istirahat, tanpa menyempatkan tidur, ya. Kemudian lanjut sholat subuh, sangat mungkin ketika dia melaksanakan sholat subuh yang itu wajib, ya, malah sambil ngantuk, ya seperti itu. Padahal itu perkaranya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan apa? Sholat malam. Ya. Ini di antara hikmah dan manfaatnya. Fayahsulu lahu khairud dunya wal akhirah. Sehingga dengan itu, ya, maka akan diraih olehnya kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau dalam kitab beliau As-Samarul Mustatab, beliau menyebutkan riwayat yang menggambarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari qiyamul lail, ya, beliau menyempatkan untuk tidur, ya, terlebih dahulu sebelum masuk waktu subuh. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza afdalul qiyami 'ala al-itlaq. Dan tata cara qiyamul lail sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan tentang qiyamul lail Nabiullah Dawud alaihi salam adalah paling utamanya, ya, pelaksanaan qiyamul lail 'ala al-itlaq secara mutlak. Jadi jika kita ingin, ya, melaksanakan qiyamul lail yang terbaik, inilah yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qiyamul lailnya Nabiullah Daud alaihi salam. Wala yunafi dzalika fi'luhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal yang demikian tidaklah yakni menafikan, ya, perbuatan, yakni perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna qiyamahu, karena sungguhnya qiyamul lail yang beliau sallallahu alaihi wasallam laksanakannya secara fi'il, perbuatan beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min sulusail laili wa nisfahu wa sulusah. Dalam surat Al-Muzammil. Di situ kurang mimnya yang mungkin catatannya sama seperti ini. Ayat yang ke-20. Sesungguhnya Rabbmu, ya, maha mengetahui bahasanya engkau berdiri, ya, untuk qiyamul lail kurang, ya, dari 2/3 malam dan setengah malam, ya, dan sepertiganya. Ini gambaran qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau qiyamul lail, ya, kurang dari 2/3 malam. Ya, dan juga beliau melaksanakan setengah malam. Ya, demikian pula beliau melaksanakan sepertiganya. Fa inna hadza khasun bihi sallallahu alaihi wasallam. Kan sungguhnya yang demikian ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwasanya beliau pernah ikut salat, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau masuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memulai salat. Kata Ibnu Mas'ud, ya, beliau setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Ya, dalam hati Ibnu Mas'ud mengatakan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ruku setelah 100 ayat. Ya, ternyata sudah 100 ayat lanjut. Ya, kata Ibnu Mas'ud, "Baik, ya, barangkali nanti 200 ayat ruku." Ya. Ternyata, ya, 200 ayat beliau lanjut. Kata Ibnu Mas'ud, "Barangkali nanti akhir dari surat beliau ruku." Ya, dalam keadaan Ibnu Mas'ud menceritakan ini gambaran tentang panjangnya, ya, salat Rasul, dan beliau merasa hampir-hampir beliau mau keluar dari salatnya itu. Ternyata Selesai dari surat Al-Baqarah, dilanjut dengan surat An-Nisa. Kata Ibn Mas'ud, barangkali selesai surat An-Nisa ruku. Ternyata beliau lanjut membaca surat Ali Imran. Berapa lama kira-kira satu rakaat ini? Baik. Dan ini juga termasuk di antara faedahnya, bahwa ya dibolehkan dalam satu rakaat setelah Al-Fatihah membaca lebih dari satu surat, dan dibolehkan untuk urutannya tidak urut, ya tidak seperti di urutan di mushaf, namun untuk ayatnya harus urut, ya seperti itu. Sehingga dari gambaran itu menunjukkan bagaimana panjangnya salat Rasulullah SAW sampai digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya telapak kaki beliau pecah-pecah. Al-Imam Sa'di di sini mengatakan fa inna hadza khasun bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjangnya salat beliau, kadang beliau kurang dari 2/3, kadang ya setengah malam, kadang sepertiganya. Ini khusus ya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza amarahu Allah taala bidzalika fi qawlihi. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau dengan perkara tersebut di dalam firman-Nya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumil laila illa qalila, ya berdirilah untuk qiyamul lail kecuali sedikit saja, ya kecuali sedikit saja, yakni untuk tidurnya, nisfahu, ya setengahnya, awingkus minhu qalila, atau kurangi darinya sedikit, au zid alaihi, atau tambahkan padanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kemudian wa huwa, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amara ummatahu, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, bimithli qiyami Daud, ya untuk melaksanakan dalam hal qiyamul lailnya seperti qiyamul lail Nabiullah Daud. Ya. Bi ijma'il usuliyyin, berdasarkan ijma', ya ahli usul, ahli ilmu usul, annahu, kata mereka, ya idza ta'arada qawluhu wa fi'luhu, apabila ya terjadi ta'arud, yakni pertentangan antara perbuatan, antara ucapan beliau dan perbuatan, fayuqaddamu qawluhu, di sini wa huwa a'lamu bimasalihihim, maka didahulukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perbuatannya. Dan beliau ya lebih mengetahui tentang apa yang maslahat yang terbaik bagi umatnya. Jadi semisal ini ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ya secara fiilnya beliau sholat malam ya terkadang ya mendekati 2/3 malam, terkadang setengah malam, terkadang ya sepertiganya. Ini secara perbuatan beliau. Namun secara qaul, ya secara ucapan beliau, beliau memerintahkan ya umatnya ya untuk mencontoh pelaksanaan qiyamul lail dari si waktu seperti yang ditempuh oleh Nabi Daud, yakni sepertiga malam, dan ini paling afdolnya dalam qiyamul lail. Dipahami ya? Insyaallah. Jadi jika terjadi ta'arud ya antara ucapan dan ya, apa yang beliau perbuat ya, maka didahulukan ucapan beliau. Semisal ini mungkin yang pernah melewati pada pembahasan tentang yakni larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Ternyata Ibnu Umar mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Baik. Nah, sebagian ahlul ilm menyatakan bahwasanya ya ketika terjadi yang semisal ini ya lebih didahulukan ucapan beliau. Dan di sini beliau melarang ya untuk menghadap atau membelakangi arah kiblat ketika buang hajat. Baik. Ya, sebagian ya berpendapat ya bahwa ini dibolehkan kalau buang hajatnya ya di dalam ruangan, karena yang terjadi pada Nabi di dalam ruangan. Adapun di tempat terbuka maka tidak boleh ya, karena tidak ada penghalang ya. Maka dijawab bahwa di alam terbuka di sana ada penghalang yang lebih tinggi ya, gunung dan sebagainya ya. Baik. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fayakunu fi'luhu khassan bihi. Sehingga dari sini yang ditarik kesimpulan bahwa apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam ini khusus untuk beliau. Ya, khusus untuk beliau. Fa qiyamu Dawud, sehingga dengan demikian qiyamul lail seperti yang dilaksanakan oleh Nabiullah Dawud yakni sepertiga malam. Ya, afdalu. Ini lebih utama hatta min qiyamil laili kullih. Sampai pun mau dibandingkan dengan ya qiyamul lail semalam suntuk. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah menghidupkan malam ya, sama sekali tidak tidur kecuali di awakhir ya bulan Ramadan. Nah, di luar itu beliau tetap menyempatkan untuk tidur. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita belum tentu ya sebuah amalan yang secara kuantitas itu lebih banyak kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala hal tersebut lebih besar pahalanya. Makanya dalam pembahasan hari sebelumnya, ketika Abdullah ibn Amr ibn al-As meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditunjukkan puasa yang lebih utama dibandingkan ya puasa Daud, karena beliau masih sanggup yang lebih daripada itu, ya ditegaskan bahwa tidak ada puasa yang lebih utama dibandingkan puasa Daud, sehari berpuasa sehari berbuka. Dan ini juga menunjukkan tidak ada puasa sunnah yang satu tahun penuh secara perbuatannya. Ya, bahkan yang seperti itu adalah menyelisihi sunnah. Dan ini yang terjadi pada orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij, mereka tidaklah melewatkan ya satu siang pun kecuali dalam keadaan berpuasa. Ya. Sebagaimana mereka tidak melewati malam kecuali dalam keadaan berdiri salat. Ini juga menyelisihi sunnah. Ya, sehingga justru karena amalan mereka ya menyelisihi sunnah menjatuhkan mereka ke dalam kesesatan. Ya. Jadi ini perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, bukanlah ya nilai amalan itu ditinjau dari sisi kuantitasnya ya, dari sisi jumlahnya, namun ya dari sisi bagaimana tepatnya amalan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bisa jadi sebagian orang lelah dengan ibadahnya, namun karena ibadahnya ini menyelisihi sunnah ya, menyelisihi syariat, justru mengantarkannya ya ke dalam neraka jahannam wal iyadz billah. Ya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadis al-ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini pada 'amilatun nasibah, yakni amalan yang melelahkan, ya. Sebagian ahli tafsir menyatakan itu yakni amalan ibadah mereka, ya, di kehidupan dunia itu melelahkan, namun kelelahan mereka, kelelahan yang tidak sesuai dengan sunnah, akhirnya mengantarkan, ya, ke dalam neraka yang panas membara. Jadi perhatikan di sini bahwa, ya, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para nabinya. Kemudian wama yuzkaru an ba'di shalihin, dan apa yang disebutkan atau sebelumnya, yakni bahasanya qiyamul lail seperti yang dilaksanakan Nabiullah Daud ini adalah lebih utama dibandingkan seseorang qiyamul lail semalam suntuk. Limah tawa alaihi minal masalih, dikarenakan maslahat-maslahat yang dicakupinya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa memberikan hak untuk badan merasakan istirahat itu termasuk di antara maslahat yang sifatnya dunyawiyah, yang ini tidak akan diraih ketika seorang, ya, memaksakan diri untuk qiyamul lail semalam suntuk. Kemudian wa may yuzkaru an ba'di shalihin min al-ijtihadi fil qiyam, apa yang disebutkan dari sebagian orang-orang salih dari ijtihad mereka, ya, bersungguh-sungguhnya mereka dalam qiyamul lail, ya, sampai ya tidak tidur. Fahada ijtihadun minhum, maka ini ijtihad dari mereka, ya, ijtihad dari mereka. Yang namanya ijtihad bisa, ya, tepat sesuai dengan syar'i, bisa tidak. Wabil ijma'i, dan berdasarkan ijma' anna tiba'a ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam aula min al-iqtida'i bis-salihin, dan termasuk di antara perkara ijma', ya, sepakat para ulama bahasanya ittiba', ya, mengikut kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini perkara yang lebih utama dibandingkan mencontoh orang-orang salih dalam hal yang itu, ya, tidak sesuai dengan apa yang datang dari as-sunnah. Ya, makanya sebagian ahli ilm, ya, menyatakan bahwa meninggalkan, ya, qaul, pendapat, ya, imamin atau imamus sunnah, meninggalkan, ya, qaul imamis sunnah, ini lebih utama dibandingkan meninggalkan sunnah. Artinya apa? Bisa jadi, ya, seseorang mendapati pendapat seorang imam dari kalangan ahlus sunnah, contohnya Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, kemudian di sana ada sunnah, jadi ada hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang sebagian orang, ya, mempertimbangkan untuk menerima hadis itu, ya, dengan penilaian, ya, sebagian imam. Dilihat dulu bagaimana pandangan imam tersebut terhadap hadis ini, maknanya. Padahal itu jelas sahihnya, tapi ditinjau dulu bagaimana pengamalannya. Nah, ini yang seperti ini, ya. Kata Al-Imam Al-Albani, bahwasanya tarku qauli imam fis sunnah, ya, aula min tarkis sunnah. Ya, kata beliau bahwa meninggalkan sebuah pendapat imam dalam sunnah, yakni imam di antara imam ahlus sunnah, ini lebih utama dibandingkan meninggalkan sunnah. Al-Kamakola. Tanbih. Selesaikan aja, ya. Biasanya sampai jam berapa? Ya, apa-apa sedikit. Catatan. Ya, catatan tanbih di sini, catatan. La yanbaghi lil insani an yatruka qiyama syai'in minal laili walau qalilan. Hal yang tidak sepatutnya bagi seseorang untuk meninggalkan ya berdiri ya untuk sholat malam walaupun sedikit ya, walaupun hanya sekedar apa sholat witir, walaupun dia sempatnya hanya satu rakaat sekalipun ya, jangan sampai kosong malam itu dari qiyamul lail. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala wa huwal ghaniyul karim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia zat yang maha kaya lagi maha dermawan. Yang zilu fi jawfil lail, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ya di malam hari ini, pada hadis muttafaqun alaih ini sepertiga malam yang terakhir. Turun ke langit dunia ya. Turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, dan ini tidaklah bertentangan dengan istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya. Fayasta'ridu hawaij ibadihi bi nafsihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan tawaran ya kepada hamba-hamba-Nya apa yang menjadi hajat-hajat mereka. Allah berfirman, dan wajib untuk kita mengimaninya, bahwa di setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran kepada hamba-hamba-Nya. Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabahi doanya. Allah akan mengabulkannya. Ini janji dari Allah. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri apa yang dia minta. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini ya tawaran yang demikian agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayambaghi lil insan, maka hal yang sepatutnya bagi seseorang, an la yufawwita hadzal mausimal azima min mawasimil akhirah, untuk jangan sampai meluputkan terhadap dirinya yakni musim yang agung ya, momentum, kesempatan yang agung dari kesempatan-kesempatan untuk meraih ya keutamaan akhirat. Dan qiyamul lail ini merupakan ya sifat atau ciri yang menjadi kemuliaan seorang mukmin ya. Wa fil laili sa'atun, di mana di malam hari ada satu waktu, suatu waktu yang la yuafikuha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala hajatan illa a'tahu iyyah. Satu saat yang tidaklah seorang hamba yang muslim ya, dia menepati waktu itu untuk dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi hajatnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri apa yang dia minta itu. Tayib. Sehingga ini sekali lagi kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba-Nya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu tersebut. Ya, terlebih tentunya bagi para thullabul ilm, semoga kita semua termasuk di dalam ya golongan thullabul ilm untuk bisa memanfaatkan waktu ini. Ya, yang insya Allah kalau ya setiap kita berupaya untuk menempuh ini, memanfaatkan waktu yang utama selain kesempatan untuk kita berdoa, ya insya Allah kita akan bisa mendapatkan ya tempat-tempat yang afdal ketika kita menjalankan yakni salat fajar, ya mendapatkan sop-sop terdepan. Saya ingat saya dahulu ya awal-awal saya datang ke sini untuk dapat shof pertama itu sulit ya, karena rata-rata sudah diisi para thullab Ya. Wallahu a'lam apa, karena itu di antara faktornya waktu itu sakannya di masjid, ya mungkin lebih tepat, atau memang semangatnya juga lain ya di sana. Baik. Wal hadisu sharihun aidan fi anna siyama Dawud afdalu hatta min siyami dahri kullih. Dan hadis ini juga tegas menunjukkan bahasanya puasa Nabiullah Daud ini lebih utama dibandingkan seorang berpuasa terus-menerus ya, setiap hari tanpa kosong. Ya. Bahkan yang seperti itu tidak disyariatkan. Jadi berpuasa tiap hari tidak disyariatkan ya, untuk dijadikan sebagai amalan seorang muslim. Ya, kecuali pada momen khusus, misalnya di 10 hari awal bulan Zulhijjah, kecuali tanggal 10-nya. Atau ya di bulan Sya'ban. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah ya yakni menyisakan kecuali sedikit saja dari bulan Sya'ban, karena beliau tidak pernah ya berpuasa selama satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kemudian wa mahallu dzalika liman qadira ala dzalik, dan keafdalan ya melaksanakan puasa Daud ini ya bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Wa kana la yusghiluhu amma huwa aham, dan pelaksanaan puasa Daud ini tidak menyibukkannya dari perkara yang lebih penting. Oleh karena itu, sebagian ahli ilmu menjelaskan terkait dengan ini, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Daud? Ya. Jawabannya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya tidak menempuh ini, tetapi kalau dihitung ya dari puasanya beliau selama satu tahun itu bahkan melebihi puasa Daud. Nah, karena beliau berhadapan dengan perkara-perkara yang menuntut di situ untuk beliau tidak berpuasa, ya, termasuk bagaimana selama hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, ya telah turun risalah, ya, ghazawat, jadi perang-perang yang beliau lakukan, ya ini adalah ya jauh lebih banyak dibandingkan para nabi yang sebelumnya. Ini. Jadi ini catatan bahwa hal tersebut tidak boleh menyibukkan dia dari perkara yang lebih penting. Ya, termasuk dalam hal ini terlebih hal-hal yang sifatnya wajib. Sehingga jangan sampai seseorang berpuasa Daud ketika hari puasanya tidak ada yang dilakukan kecuali tidur terus. Ya, nanti baru pas waktunya sholat datang di luar itu tidur lagi. Maka akan terluput dari hal-hal yang lebih wajib. Walihada fi ba'di riwayat, oleh karenanya dalam sebagian riwayat ini tentang Nabiullah Daud, riwayat muttafaq alaih, wa kana la yafirru idza laqa. Jadi persamaan beliau alaihi salam menjalankan puasa demikian ya, bahasanya beliau yakni ketika berjumpa dengan lawan itu beliau tidak lari, kokoh, tegar menghadapi lawan tersebut. Yani dalam jihad fi sabilillah. Ai anna siyamahu lam yud'ifhu 'anil qiyami bil umuril wajibah kal jihad. Bahasanya ya, puasa yang ditempuh oleh beliau tidaklah melemahkan beliau ya untuk melaksanakan perkara-perkara yang sifatnya wajib seperti jihad fi sabilillah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.